Apa hukum sekelompok wanita berlatih renang di sebuah kolam renang umum yang bisa diboking pada waktu tertentu sehingga tidak ada orang yang masuk? Mohon arahan dan bimbingan dari Ustadz. Siapa yang menjamin? Ya. Tidak ada yang bisa masuk di situ. Ahlu sunnah menjadi sasaran. Ahlu sunnah menjadi sasaran seluruh musuh-musuh apa? Islam. Jangan merasa aman. Ya. Siapa yang menjamin tidak ada yang melihat? Ya. CCTV sekarang ada. Iya kan? Iya. Iya kan? Ya. Saya tidak bisa bayangkan istri saya, Bu, di kolam renang. Ya, kan? Ya. Antum membayangkan, wah, Masya Allah. Taib, ini satu, siapa yang menjamin? Ya. Tidak ada yang bisa menjamin. Apalagi sekali lagi musuh-musuh Islam, ya, apa namanya, membidik ahlu sunnah wal jamaah. Satu. Yang kedua, ya, namanya di kolam renang kira-kira aurat akan menonjol atau tidak? Nah, kolam renang mau pakai jubah itu, nah, pakai apa namanya, baju hitam dengan apa namanya, ya, keserimpet kelelep nanti, ya, ya, korban nanti, ya kan? Masuk di koran nanti, ya, ada apa namanya, orang bercadar meninggal dunia di mana, ya, ya, mesti akan pakai apa namanya, baju-baju minimal yang akan membentuk sifat tubuh. Atau ada yang bisa membuat baju renang yang tidak seperti itu? Ah, wallahi demi Allah mesti itu akan terjatuh, ya, mesti, nah, mustahil, ya, baik. Dulu di Jamiah Islamiyah itu ada kolam renang. Kita masuk mau renang saja harus satu, harus pakai aturan. Ya, ya, walaupun kita hanya pakai celana panjang saja, namun celana panjangnya diatur. Laki-laki lebih mudah, ya kan? Ya. Taib, bisa tetap komprang dan seterusnya. Tapi wanita, ya, mau tidak mau mesti akan mensifatkan tubuh dan pakaian muslimah. Di antara syarat syar'i adalah apa? Ya, tidak mensifatkan apa? Tubuh. Dan namanya berenang mesti mensifatkan tubuh. Mesti, ya, taib. Kemudian yang ketiga, madorot yang lain, ya, ini akan berlomba-lomba melihat, wah, fulanah cantik, Masya Allah, ya kan, fulanah ini nomor satu, fulanah nomor dua, nanti pulang ke rumah cerita kepada suaminya, ya, larangan atau larangan dilarang oleh Rasul, ya kan, nggak boleh menceritakan, ya, ya. Ceritakan, oh, bi, fulanah ini ternyata, ya kan, tingginya 177,7, ya kan, kulitnya, ya, ternyata rai ini tok sing putih, tangannya sing hijireng, ya, bercerita akhirnya, ya, ya, ya, wabillahi taufik, nah, ya, tiga ini saja, nah, sudah seharusnya seorang muslimah apalagi salafiyat, ya, untuk meninggalkannya, ya, melepaskan baju di pemandian umum, ya, taib. Dan saya juga tidak yakin suami-suami akan memberikan izin, saya tidak yakin. Kalau suami itu masih punya apa namanya, kecemburuan. Kalau sudah tidak punya kecemburuan, ya lain lagi masalah. Baik. Jadi tinggalkan itu. Kalau memang ada. Pada peristiwa Mi'raj, apakah Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepala beliau SAW? Baik, yang perlu diketahui bahwasanya melihat Allah, wajah Allah dengan mata kepala kita mungkin ketika manusia masuk ke dalam apa? Surga. Yakni kaitannya dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, seorang akan mampu melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Namun yang Allah kehendaki, Allah berkehendak manusia melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surga. Dan yang rajih dalam masalah ini, Rasulullah SAW tidak melihat dengan mata kepala beliau, namun melihat dengan mata hati beliau. Naam. Ala naam, dengan mata hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah penyimpangan MTA seperti menghalalkan anjing, tikus dan lain-lain mengeluarkan pelakunya atau penganutnya dari Islam? Taib, ikhwan, kita sedang tidak membicarakan ini, ya kan? Apakah keluar dari Islam atau apa? Tidak. Namun mereka punya kaedah-kaedah yang membahayakan. Ya. Yeah. Mengingkari hadis-hadis ahad, ya, mengingkari bahkan hadis mutawatir, ya, taib. kemudian seenaknya saja menghalalkan, mengharamkan, ini semuanya bahaya. Ya, semuanya bahaya. Taib. Dan subhanallah, ya, sang pembicara ini tidak pernah mengajari pengikutnya untuk kembali kepada sahabat, para tabi'in, para ulama, enggak. Ya. Apa pernah dalam pengajian yang kemudian mengatakan, dalam masalah ini, Al-Imamul Bukhari rahimahullah berpendapat seperti ini. Dalam masalah ini telah terjadi ijma' para sahabat. Dalam masalah ini berkata fulan-fulan dari para ulama. Tidak. Ya. Semuanya dari kepalanya. Ya. Semuanya dari ro'yunya. Bahkan dengan menantang, membuka majal pertanyaan, siapa untuk bertanya? Apa meneh? Ya kan? Siapa lagi yang mau tanya? Semua pertanyaan ada jawaban. Ya. Apakah seperti ini seorang alim? Apakah seperti ini seorang ulama? Lah, tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Imam Malik rahimahullah, ketika datang seorang kepada Imam Malik rahimahullah, bertanya membawa 40 pertanyaan dari negerinya. Dari 40 pertanyaan itu, hanya 4 saja yang dijawab oleh Imam Malik. Yang lainnya tidak beliau jawab. Dan para ulama biasa mengucapkan, Allahu A'lam. Ya. Allahu A'lam. Ya. Taib. 40 pertanyaan, hanya 4 pertanyaan yang dijawab. Sampai orang ini ragu-ragu. Hal anta Malik, apakah kamu Malik? Nah, imam yang masyhur itu. Nah. Iya, saya Malik. Memang kenapa? Ya. Kabarkan kepada umatmu, kabarkan kepada penduduk negerimu, bahwasanya Imam Malik ditanya pertanyaan dan tidak bisa apa? Menjawab. Sebarkan itu. Nah. Sebarkan, Imam Malik tidak bisa menjawab. Ya. Baik. Tidak pernah sekalipun ya, Ahmad Sukino ini ya, mengatakan apa? Allahu A'lam. Ya. Atau, ya mungkin kita tidak tahu, tapi lahiriahnya semuanya seperti itu. Setiap pertanyaan ada apa? Jawaban. Apa meneh? Ya. Siapa lagi? Mau tanya. Siapa lagi? Dengan wajah yang penuh kesombongan. Ya. Apa meneh? Nah. Apa meneh? Ya. Apa meneh? Nah. Baik. Iya, seperti itu ya. Ya. Jangan didengarkan ya, kawan. Mungkin itu yang bisa kita jawab, ikhwan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang lain belum dan tidak saya jawab. Ada sebagian pertanyaan yang terkait dengan syubhat, ya, yang saya tidak mungkin menjawabnya di samping tidak ada ilmu yang belum terkumpul untuk menjawab masalah ini. Juga waktu yang sangat terbatas, sehingga saya khawatir pertanyaan syubhat ini justru menjadi apa? Syubhat, ya, tentang ayat, tafsir ayat dan seterusnya. Tapi binillahi azza wa jalla, bisa ditanyakan pada asatidah yang lain, atau jika ada kesempatan mungkin bisa dituangkan dalam tulisan yang bisa dibaca. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadal qadri. Sallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.